Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fatih Ahmad di acara Dialog Siang melalui Radio Al-Fatah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini yang sudah bergabung bersama kami di Radio Al-Fatah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas partisipasi Anda untuk menyimak sajian kami pada siang hari ini. Dan sajian dialog siang kali ini kami sudah mengundang tamu kita dan beliau sudah hadir di studio bersama saya, yaitu Bung Insinyur Nur Ikhwan Abadi, di mana pada kesempatan kali ini kami dari Radio Al-Fatah akan mencoba untuk mengupas dalam dialog siang ini dengan satu buah tema, kondisi kaum muslimin saat ini di kamp pengungsian Turki dan Jordan. Di mana beliau, Insinyur Nur Ikhwan Abadi ini baru saja kembali beberapa hari yang lalu, telah mengikuti konferensi kemanusiaan atau konferensi LSM kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada tanggal 14 hingga 15 Desember 2013. Info-info seperti apa nanti akan kami kupas bersama beliau untuk mengetahui lebih dalam. Dan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nur Ikhwan Abadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Fatih Ahmad. Gimana kabar untuk siang hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah keluarga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, Bung Nur Ikhwan, kita nanti akan coba untuk mengupas tentang kondisi kaum muslimin saat ini di kamp pengungsian Turki dan Yordan, di mana Bung Ikhwan baru saja hadir dalam undangan konferensi LSM kemanusiaan ini yang diselenggarakan oleh organisasi kemanusiaan ya, kerjasama Islam, negara-negara yang tergabung dalam OKI. Nah, baik, untuk mengetahui lebih dalam, ini tentu Bung Nur Ikhwan ini tidak sendiri lah ya, dari Indonesia mungkin bersama NGO-NGO lain yang ada di Indonesia yang telah mendapat undangan untuk menghadiri konferensi tersebut. Nah, ini sebenarnya seperti apa ini Bung Nur, sehingga NGO-NGO ini bisa mendapatkan undangan untuk menghadiri konferensi LSM kemanusiaan di Istanbul, Turki. Mungkin bisa menceritakan awal mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar radio alfatah.com. Begini Bu Fatih, memang Akso Working Group sendiri telah beberapa kali mengadakan konferensi internasional, baik itu di Jakarta ataupun di yang terakhirnya tahun 2012 di Bandung seperti itu. Dan dunia sendiri telah melihat gerak atau aktivitas dari Akso Working Group ini, sehingga pada saat diadakan konferensi LSM kemanusiaan di seluruh dunia, ini konferensi yang kelima yang diselenggarakan oleh OKI, itu Akso Working Group sendiri mendapatkan undangan seperti itu. Bahkan dari panitia meminta Akso Working Group untuk merekomendasikan LSM-LSM mana saja dan tokoh-tokoh mana saja yang ada di Indonesia untuk ikut serta dalam konferensi yang diadakan di Istanbul tersebut. Nah, pada saat itu kita merekomendasikan beberapa nama ya, yaitu dari Persis ya, itu Profesor Maman Abdurrahman, lantas juga dari TPM Tim Pembela Muslim itu Ahmad, Pak Ahmad Mihdan waktu itu, lantas juga ada dari Mercy gitu. Nah, ini kita dari Axo Working Group sendiri diwakili oleh Pak Agus Sudarmaji ya, sebagai Ketua Umum Axo Working Group. Saya sendiri diamanahkan untuk mewakili MINA sebenarnya, Mirror News Agency gitu. Nah, ini yang memang jadi awalnya kenapa kita diundang seperti itu, Bung Fatih. Iya, baik. Tentu ini bersamaan NGO-NGO lain. Iya, betul. Nah, nanti kita akan coba juga hubungi Bapak Agus Sudarmaji ya, okay, selaku betul. Beliau ketua NGO dari Axo Working Group ada di Jakarta, Indonesia. Iya, betul. Tentu nanti di sela-sela perbincangan kita akan dengar juga pendapat-pendapat beliau ataupun mungkin ya wawasan-wawasan beliau lah tentang hasil-hasil ataupun pelaksanaan konferensi LSM kemanusiaan ini. Baik. Nah, kemudian sebenarnya apa sih Bung Nur ini yang melatar belakangi diadakan konferensi LSM kemanusiaan ini? Dan ini kan sifatnya internasional ini. Betul. Ya, jadi perlu diketahui juga ini adalah konferensi yang kelima diadakan oleh OKI. Konferensi yang keempat yang lalu tahun 2012 itu diadakan di Sudan. Gitu. Nah, pada saat pembukaan konferensi, Ketua OKI, ya, Ketua Sekjen OKI, ya, Iqmaluddin Ihsanoglu, itu menyatakan bahwa dia sangat bersyukur. Gitu. Karena pada konferensi yang kelima ini, hadir kurang lebih dari 230 LSM dari negara-negara anggota OKI yang tergabung untuk mengikuti konferensi ini. Dia juga mengatakan bahwa dulu pada saat konferensi ini diadakan pertama kali itu hanya 4 atau 5 LSM yang datang, tapi setelah 5 tahun ya, itu sehingga mencapai 200 lebih. Nah, si Sekjen OKI mengatakan, kenapa sih konferensi ini diadakan? Gitu, buat apa sih? Gitu. Nah, dia mengatakan bahwa pada saat beliau menjadi Sekjen OKI, ya, pada saat menjadi Sekjen OKI pertama kali, gitu. Dan kalau tidak salah dia mengatakan pada saat itu terjadi tsunami di Aceh. Terjadi tsunami di Aceh, lantas beliau mengatakan OKI ini mau ngebantu apa gitu. Ketika dia lihat di OKI sendiri tidak ada divisi yang khusus untuk masalah kemanusiaan, membantu korban-korban bencana seperti itu. Nah, sehingga dia menggagas perlu ada sebuah divisi yang khusus di OKI ini untuk membicarakan masalah kemanusiaan, sehingga dibuatlah sebuah divisi yang memang khusus untuk masalah kemanusiaan ini. Begitu Bung Fatih ceritanya. Sehingga pada tahun 2008 konferensi diadakan pertama kali, lantas berlanjut hingga 2013 kemarin yang dilaksanakan di Istanbul, Turki dengan IHH sebagai tuan rumahnya, seperti itu. Iya. Nah, sementara dalam perjalanan keberangkatan dari Indonesia ke Turki sendiri, gimana? Lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar ya. Kita berangkat tanggal 12 dini hari. Jadi kami berlima ya. Kami berlima dengan Pak Agus, Prof. Maman Abdurrahman, lantas juga dengan Dr. Henry dan Pak Ahmad Mihdan. Alhamdulillah kami bisa tiba di Turki tepat waktu, alhamdulillah seperti itu. Ya, baik Bung Nur Ihwan ya. Sepertinya ini memang kita kupas lebih dalam lagi nih ya dari konferensi tersebut. Iya. Tentu ini juga ya merupakan pengalaman baru ya bagi Bung Nur Ihwan sendiri. Nah, kemudian ya dari konferensi tersebut ini seperti apa yang diinginkan dari LSM OKI sendiri dengan kondisi kaum muslimin yang cukup memprihatinkan sampai saat ini ya, itu akibat konflik-konflik di negara-negara Islam pada umumnya. Iya. Iya, jadi sebenarnya tujuan dari konferensi ini adalah yang pertama yaitu menyampaikan data dan fakta apa yang sudah terjadi di lapangan seperti itu. Ya, bagaimana kondisi di Suriah, bagaimana kondisi di Palestina sendiri, bagaimana kondisi di Somalia, di Mali, juga ada di Rohingya, di Bangladesh seperti itu. Sebenarnya untuk menyampaikan fakta-fakta ini, lantas setelah disampaikan, bantuan apa yang bisa diberikan oleh LSM-LSM ini untuk membantu kaum muslimin yang ada di negara-negara yang sedang dilanda konflik saat ini. Sebenarnya seperti itu. Tapi memang kami lihat pada saat konferensi ini itu hanya difokuskan di dua negara ya. Dua negara, yang pertama Suriah, kasus yang ada di Suriah, lantas juga yang ada di Palestina seperti itu. Nah, ini yang memang jadi concern utama pada saat konferensi, karena memang yang sedang dilanda konflik saat ini yaitu Suriah dan Palestina atau jalur Gaza itu sendiri. Seperti itu, Bung Fatih Ahmad. Iya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, simak terus masih di Radio Al-Fatah, dialog siang kali ini bersama Insinyur Nur Ikhwan Abadi. Baik, Bung Nur ya, masih kita lanjutkan perbincangan kita. Sembari nanti kita coba, kita akan hubungi juga nanti Ustadz Agus Sudarmaji. Mudah-mudahan saat ini beliau juga masih menyimak perbincangan kita ya. Iya. Nah, kemudian Bung Nur ya, langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan oleh para LSM kemanusiaan ini setelah mereka mengadakan konferensi bersama, nah kemudian untuk membantu saudara-saudara kita pada khususnya yang menderita saat ini akibat konflik-konflik sampai dia diungsikan begitu. Iya, iya. Jadi setelah disajikan fakta, memang sangat diharapkan LSM-LSM yang ada pada konferensi tersebut itu memang membantu ketika kembalinya dari konferensi tersebut, menggalang dana dan membantu kaum muslimin yang ada di daerah-daerah konflik tersebut. Nah, pada saat konferensi itu juga dilaksanakan penggalangan dana, ya, penggalangan dana untuk Gaza, Palestina, seperti itu. Jadi ada semacam penggalangan dana yang disampaikan pada saat itu, sehingga dari beberapa LSM menyebutkan jumlah dana yang akan disumbangkan ke Palestina. Seperti itu, misalkan contoh dari Qatar Foundation, dia menyumbang 1 juta US dollar untuk Palestina. Kemudian dari Saudi, ada dari negara-negara Saudi juga menyumbang 2 juta real. Dari LSM dari UK, dari London tadi itu nyumbang 500 ribu US dollar. Betul juga. Yang lebih hebat lagi ini dari Rohingya. Dari Rohingya, karena mereka memang merasa satu tubuh dengan muslimin yang ada di Palestina, mereka sumbang 5 ribu US dollar seperti itu. Iya. Sedangkan dari Indonesia sendiri, kita sampaikan bahwa dari Mercy sedang membangun rumah sakit, jadi concern kita sedang di rumah sakit. Namun dari Pak Profesor Maman Abdurrahman, beliau menyumbangkan sebesar 100 juta rupiah saat itu. Itu. Dan itu diterima secara simbolis oleh perwakilan dari Gaza, yaitu Dr. Muhammad Al-Kashif, ya, yang memang sebagai perwakilan dari Gaza Palestina seperti itu. Nah, jadi ini usaha-usaha yang dilakukan, menggalang dana lantas menyalurkannya ke beberapa tempat seperti di Suriah dan di Palestina dan di tempat-tempat lainnya seperti itu. Yeah. Tapi di Indonesia sendiri ya, Bung Nur ya, ini kan istilahnya sudah ada perwakilan dari peserta NGO yang ikut hadir konferensi waktu itu ya. Nah, kalaupun mungkin nih ya, rakyat Indonesia sendiri akan mencoba untuk bisa memberikan bantuan, ini sentralnya di NGO Indonesia di mana nih? Ya, bisa lewat mana saja ya. Lewat AWG atau Action Working Group juga bisa, seperti itu. Itu bisa disalurkan lewat Action Working Group, karena memang Action Working Group selama ini concern lah ya untuk apa namanya membantu dan menyalurkan bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina, seperti itu. Begitu Bung Fatih. Ada juga beberapa LSM lainnya seperti Mercy atau yang memang concern untuk membantu itu. Kurang lebih begitu Bung Fatih. Iya, baik. Tetapi untuk sumbangan-sumbangan ya, itu bisa perorangan atau mungkin bisa sifatnya memang NGO dan juga mungkin perusahaan-perusahaan begitu bisa ya, Bung? Bisa, bisa, sangat bisa sekali. Jadi sumbangan ke apa namanya? Bisa ke dalam bentuk apapun ya, insya Allah akan kita salurkan secepatnya. Ini bahkan kami mendengar dari Fatayat ya, Fatayat di Cilengsi, mereka akan melakukan penggalangan dana untuk Suriah ini, seperti itu Bung Fatih. Kalau untuk Action Working Group sendiri itu bisa disalurkan ke Bank Syariah Mandiri cabang Bogor Kota Wisata ya, nomor rekening 7457788996 atas nama Yayasan Al-Aqsa Hakuna, seperti itu. Itu Bung Fatih. Ya, baik ya. Ini merupakan satu informasi sebenarnya ya Bung Fatih. Ini Pak Bung Nur Ikhwan ya. Dengan adanya konferensi ini, tentu ini akan menggugah para agnia, para relawan yang memang siap untuk membantu saudara-saudara kita di pengungsian. Iya, benar Bung Fatih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk season pertama ini. Dialog siang kita bersama Insinyur Nur Ikhwan Abadi, dan kami akan rehat terlebih dahulu. Setelah itu kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Radio Alfata.com untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Shadaqallahul 'adzim. Saudara-saudaraku, semuanya kita tahu bahwa Zionis laknatullah Israel sampai hari ini masih menjajah negeri Palestina, dan hanya satu-satunya negara di dunia ini yang masih terjajah adalah negeri Palestina. Tahun 1948 Israel mendeklarasikan diri sebagai negeri yang sudah merdeka. Dan itu diamini oleh Amerika, oleh sekutunya, dan dibidani oleh Inggris pada saat itu sebelumnya Inggris menjajah Palestina. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina, khususnya yang ada di tepi barat, Yerusalem, yang di dalamnya ada Al-Quds, yang ada Palestina, yang ada Al-Aqsa, yang sering kita kumandangkan, hari ini masih terjajah, masih ada dalam cengkraman Zionis Israel laknatullah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian harus tahu bahwa ini adalah merupakan penjajahan dari Zionis Israel yang tidak bisa kita tolerir sedikitpun. Karena itu, tidak ada satupun dari iman kita yang tidak peduli terhadap permasalahan ini. Semuanya mengambil posisi, semuanya mengambil andil untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang itu merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Bukan saja kaum muslimin yang terjajah dan Al-Quds, tetapi kita lihat hampir setiap hari terjadi pembantaian saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem, saudara-saudara kita yang ada di Al-Quds, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, harganya sangat murah sekali. Hampir sama, bahkan tidak lebih mahal daripada seekor tikus. Betapa mereka mencabik-cabik, membabi buta setiap saat. Tetapi dunia tidak ada yang berteriak. Dunia tidak ada yang menolong. Ini semuanya adalah fakta yang kita lihat sampai hari ini. Ini sudah diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Engkau lihat, orang-orang kafir satu sama lain saling beraliansi. Orang kafir satu saling tolong-menolong dengan yang lainnya. Orang kafir satu dengan yang lain saling bantu-membantu. Wahai muslimin, mestinya kamu yang seperti itu. Jika kamu tidak saling tolong-menolong, tidak kamu berjamaah, tidak kamu saling bantu-membantu satu sama lain, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, inilah merupakan fakta yang kita lihat bahwa benarnya Al-Quran 1400 tahun yang lalu Allah turunkan, ternyata apa yang hari ini sedang terjadi adalah kesatuan dan persatuan mereka orang-orang kafir untuk menjajah satu negeri yang kecil, padahal yang dihadapin adalah kaum muslimin yang tidak kurang jumlahnya dari 1,5 miliar. 1,5 miliar ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang begitu banyak. Hanya menghadapi beberapa juta dari Zionis Israel. Tetapi kaum muslimin hari ini tidak berdaya. Secara kuantitas sungguh sangat menggembirakan, tetapi secara kualitas sangat memprihatinkan. Dan inilah menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita, bagaimana kita untuk mempersatukan, mersaudarakan antara kita dengan muslimin yang lainnya dalam rangka ibadah kepada Allah dan dalam rangka membebaskan Masjidil Aqsa. Insya Allah, dan pasti jika kita bersatu dalam kesatuan tatanan kaum muslimin yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, insya Allah lambat laun akan kembali Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina, bahkan secara menyeluruh akan kembali ke pangkuan kaum muslimin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di dunia ini masih ada negara yang masih dijajah, yaitu Palestina. Dan di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa yang masih dikuasai oleh Zionis Israel. Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik kaum muslim yang ada di Palestina, tapi milik muslimin yang ada di seluruh dunia. Kami muslim dari Indonesia akan siap terus berjalan untuk membebaskan Masjidil Aqsa Palestina secara umum. Kami muslim dari Indonesia mengajak seluruh muslim yang ada di dunia ini, yang sekarang ada di Turki, untuk membebaskan Palestina, khususnya Masjidil Aqsa. Radio Al-Fatah.com untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Baik pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, kembali Fatih Ahmad masih dalam perbincangan dialog siang bersama Insinyur Nur Ikhwan Abadi. Semoga para pendengar yang masih setia memonitor siaran kami, ini merupakan satu informasi dan juga pengalaman dari apa yang disampaikan oleh Insinyur Nur Ikhwan Abadi pada saat ini. Baik, Bung Nur Ikhwan, kita kembali untuk bincang-bincang. Baik, masih dalam dialog siang. Iya. Dengan tema kondisi kaum muslimin saat ini di kamp pengungsian Turki dan Jordan. Sebelum kami coba nanti hubungi Bapak Agus Sudarmaji. Iya. Beliau merupakan ketua NGO dari Aqsa Working Group. Iya. Yang ada di Jakarta, Indonesia ya. Betul. Beliau memang waktu itu ikut hadir ya, Bung? Iya betul, beliau ikut hadir juga dan memang jadi salah satu penggagas dari Indonesia yang merekomendasikan beberapa tokoh dan LSM dari Indonesia untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Gitu, Bung Fatih. Baik, kita akan coba hubungi beliau nih. Baik. Mudah-mudahan bisa tersambung pada kesempatan siang hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fatih Ahmad di Radio Al-Fatah, Bapak Agus Sudarmaji. Baik, terima kasih Mbak. Iya, kami sedang dalam acara dialog siang di Radio Al-Fatah on air nih bersama Insinyur Nur Ikhwan Abadi, Pak Agus. Baik, alhamdulillah. Tema pada dialog siang hari ini adalah kondisi kaum muslimin saat ini di kamp pengungsian Turki dan Jordan, di mana Insinyur Nur Ikhwan Abadi bersama Bapak Agus Sudarmaji waktu itu ikut hadir di konferensi LSM kemanusiaan di Turki, Pak Agus ya? Baik, betul Pak. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung dengan Bapak Agus Sudarmaji MSC di Jakarta pagi siang hari ini, di mana beliau merupakan ketua NGO dari Aqsa Working Group yang ada di Jakarta, Indonesia. Dan kami akan coba untuk berbincang-bincang seputar pelaksanaan dari konferensi LSM kemanusiaan di Turki kemarin. Baik, Bapak Agus, tentu ini ya. Dalam tema siang hari ini cukup memprihatinkan kalau kita kembali untuk mengingat kondisi kaum muslimin pada saat ini. Tentu ini dalam pembicaraan konferensi juga sudah barang tentu membicarakan hal-hal tersebut. Kemungkinan ya Pak Agus ya. Nah baik Pak Agus, dengan adanya konferensi LSM kemanusiaan di Turki yang diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 15 Desember 2013 kemarin. Nah ini seperti apa Pak Agus menanggapi hal-hal yang mungkin dibicarakan pada waktu itu? Baik, saya beri sedikit gambaran tentang konferensi itu. Jadi konferensi internasional itu dilaksanakan oleh OIC atau Organisasi Kooperasi atau Kerjasama Islam Internasional. Nah, sebenarnya itu konferensi yang sudah yang kelima, tentang civil society atau masyarakat madani dunia. Di konferensi itu tampil beberapa pembicara, terutama juga dari para pimpinan OIC sendiri, termasuk chairman-nya, yaitu Dr. atau Profesor Dr. Nekmetin Ihsanoglu, ya, beliau dari Turki, mantan Perdana Menteri Turki ya, Pak Gito ya. Iya. Nah, yang saya lihat latar belakang mengapa konferensi itu dilaksanakan adalah bahwa karena OKI sebenarnya adalah organisasi yang beranggotakan representatif kenegaraan, Pak. Iya. Jadi wakil dari negara-negara. Nah, yang menarik mungkin, dan itu sudah juga terungkap secara eksplisit dari beberapa pimpinan OIC, bahwa hubungan antar negara itu seringkali menjadi kendala, Pak. Iya, iya. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat. Misalnya, ada permasalahan di Irak, ya. Iya. Tidak akan mungkin turun negara-negara Islam langsung ke sana karena memang itu akan berdampak pada kesan apa namanya memasuki wilayah kedaulatan negara lain, ya kan? Iya. Yeah. Nah, dan berbagai macam persoalan lah di level government negara. Maka yang saya lihat seperti yang disampaikan oleh Profesor Ihsanoglu bahwa OIC membentuk satu consultative body atau badan konsultatif yang menjembatani permasalahan-permasalahan di antar hubungan antar negara ketika saatnya diperlukan untuk menghandle atau mengatasi permasalahan-permasalahan umat, terutama yang sudah kritis. Nah, kemarin ada beberapa agenda yang disampaikan, memang yang sangat diundang atau diharapkan keterlibatannya adalah lembaga-lembaga LSM internasional, Pak. Iya. Nah, jadi lembaga-lembaga LSM itu biasanya bekerja demikian profesional, efisien dan efektif, dan tidak terikat oleh tata kelola kenegaraan. Maka civil society kedepannya akan terus dirangkul oleh OKI atau OIC itu untuk mengatasi berbagai permasalahan umat. Nah, kaitan yang kelima ini rupanya sudah yang kelima konvensi ini, itu ada beberapa agenda prioritas, yaitu Suriah, kemudian juga di Palestina, iya, dan di beberapa negara lain, termasuk ada perwakilan-perwakilan dari bangsa Moro, ya, kemudian dari Libya. Nah, jadi yang saya lihat yang positif adalah bahwa kedepannya LSM-LSM internasional diharapkan lebih berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kemanusiaan di berbagai negara yang tidak bisa langsung dilakukan oleh negara, Pak. Iya, iya. Hmm. Jadi kalau LSM kan dia berbicaranya skopnya bukan negara. Iya. Dia lebih ke civil society, jadi lebih fleksibel gitu. Yang saya lihat semangatnya seperti itu, Pak. Gitu, Pak Ben. Ya, baik, Pak Agus. Nah, kemudian setelah dengan selesainya acara konferensi tersebut, kemudian masing-masing NGO akan kembali ke negara masing-masing sesuai dengan ya, perwakilannya. Nah, terutama untuk NGO-NGO di Indonesia nih, Pak Agus ya. Nah, kemudian juga Axo Working Group, selaku Pak Agus sendiri sebagai ketua NGO tersebut, ini untuk memfollow-upi hasil-hasil dari konferensi tersebut untuk khusus di Indonesia. Ini seperti apa, Pak Agus? Ya, tim kami yang berangkat bersama itu ada 5 orang dari 5 NGO yang berbeda. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Mihdan SH mewakili tim pembela muslim, dia termasuk pimpinan dari TPM. Kemudian Dr. Henry Hidayatullah, beliau salah satu pimpinan di Medical Emergency Rescue Committee atau MERCI Indonesia. Kemudian juga Profesor Maman Abdurrahman, beliau Ketua Umum Persis Persatuan Islam Indonesia. Kemudian Nur Ikhwan Abadi sendiri mewakili dari MINA, Mi'rat News Agency, dan saya adalah mewakili dari Talking Group. Iya. Saya bersama teman-teman sempat berbicara di Istanbul bahwa akan diperlukan satu pertemuan di antara teman-teman pimpinan NGO untuk menyatukan persepsi dan kalau bisa kepada langkah yang konkret, di mana kalau ada masalah-masalah Muslim internasional bisa kita tangani secara kebersamaan. Saya perlu berbicara lebih teknis lagi dengan rekan-rekan para ikhwan yang ikut kemarin itu, terutama dengan Dr. Hendri dari MERCI, karena memang diperlukan satu tim kecil yang lebih aktif lah ya untuk mengurusi pertemuan-pertemuan antar pimpinan NGO di Indonesia, Pak. Begitu, Pak. Iya. Jadi follow up-nya kita lihat mudah-mudahan di tahun 2014 ini bisa kita lakukan satu pertemuan yang harapannya lebih konkret bisa menyatukan persepsi di antara NGO di Indonesia. Begitu. Iya, baik. Apakah dari saat ini Pak Agus ya sudah mulai digarap mungkin ya koordinasi sesama NGO di Indonesia sementara ini Pak Agus? Kalau secara individual NGO atau individual LSM, saya kira sudah banyak terjadi dialog ya. Iya. Namun yang kita perlukan adalah di level nasional itu ada semacam paling tidak suatu majelis lah bersama ya. Di Malaysia aja sudah terbentuk MAPIM ya. Iya. MAPIM itu semacam majelis perhimpunan pimpinan organisasi di Malaysia. Ya, MAPIM. Mm-hmm. Nah, di Indonesia coba kita lihat bisa nggak kita lakukan itu. Karena memang kalau kita bisa satukan persepsi, paling tidak persepsi saja, itu akan lebih membantu menyelesaikan persoalan-persoalan umat paling tidak di level nasional, mudah-mudahan bisa sampai ke regional, apalagi ke internasional. Nah, kita memang tidak mudah, saya lihat memang tidak mudah karena saya menyadari betul banyak LSM yang punya dalam tanda petik ideologi yang berbeda dengan LSM-LSM yang lain, yang mungkin akan memerlukan waktu untuk dialog yang lebih mesra begitu. Begitu Pak Peter ya. Iya, baik. Terakhir Pak Agus ya. Harapan apa Pak Agus ke depannya sebagai perwakilan dari Axo Working Group yang ada di Indonesia ini merupakan NGO. Nah, ini mungkin ada harapan-harapan ke depannya seperti apa Pak Agus? Saya melihat kita memang tidak perlu menggarap satu persoalan turun bersama-sama. Saya kira tidak seperti itu. Mm-hmm. Karena energi kita ini harus kita sebar ke seluruh penjuru dunia, Pak. Dan kita seharusnya sudah memikirkan spesialisasi-spesialisasi yang disesuaikan kemampuan dan kompetensi dari masing-masing NGO. Ada NGO yang bergerak di level pemikiran. Yeah. Ada yang di level penggalangan dana. Ada juga yang di level operasi di lapangan yang lebih expert di sana. Nah, saya kira kalau keberagaman dari NGO-NGO itu bisa disatukan di bawah satu payung ya, itu akan lebih manfaat. Karena memang sesuai dengan tuntunan non-Islam, kita sangat-sangat dianjurkan untuk menyatukan langkah ya di dalam sebuah satu kesatuan ya. Mm-hmm. Karena memang persatuan umat itu adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keterpecah belahan itu sangat dilarang oleh Islam ya. Maka ini coba bisa nggak satu bahasa bisa kita pakai untuk sama-sama berdialog, kalau itu sudah ada sudah sebuah kemajuan saya kira. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana ini harapan saya kita sama-sama meletakkan Allah dan Nabi-Nya SAW di depan kita untuk sama-sama kita menyesuaikan apa yang bisa kita lakukan ya berdasarkan tuntunan Islam. Demikian Pak. Baik, Pak Agus, terakhir sekali. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kaum muslimin khususnya yang sama-sama saudara-saudara kita sedang mengalami ya kesusahan terutama di negara-negara yang sedang berkonflik. Mungkin ada pesan-pesan, kami persilakan Pak Agus. Baik, saya pikir kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ya, kita akan ditanya oleh Allah apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita. Maka saya mengajak kepada saudara-saudaraku, para pendengar Radio Al-Fatah, di mana saja bisa terjangkau siaran ini, kita memperbaiki diri. Tahun demi tahun kita sudah lalui, apa yang sudah kita lakukan untuk umat ini? Kalau kita belum banyak berbuat, mari, kita masih punya waktu, dan kita punya satu tekad, tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang sudah lalu. Dan perbanyak komunikasi, perbanyak silaturahim untuk menjalin ukhuwah di antara kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Dan kemudian juga kita lakukan semuanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi-Nya. Jadi saya kira kalau kaum muslimin punya pemahaman yang lebih baik tentang agamanya, saya kira tidak akan ada saudara kita yang menjerit di suatu belahan dunia tidak disambut ceritanya oleh saudaranya di belahan dunia yang lain. Ya. Bahkan sebagian ada yang sudah menutup telinga. Nah, ini khawatirnya nanti oleh Allah kita semuanya akan ditanya di akhirat. Demikian, mudah-mudahan Radio Al-Fatah pun tetap eksis untuk menyuarakan kebenaran. Amin. Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih jazakallah khairan katsira Pak Agus atas kebersamaannya dengan Radio Al-Fatah dalam acara dialog siang pada kali ini. Semoga menjadikan satu catatan amal yang soleh buat Pak Agus dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama perbincangan kami dari Radio Al-Fatah bersama Bapak Agus Sudarmaji MSC dari NGO Axo Working Group di Jakarta, Indonesia, di mana beliau merupakan ketua umum dari NGO Axo Working Group tersebut. Mudah-mudahan merupakan informasi baru buat kita semua dan ini menjadikan satu pengalaman dan ilmu bagi kita semua. Baik, saya kembali ke Bung Nur Ikhwan. Baik. Telah kita dengarkan bersama penyampaian dari Ustadz Agus Sudarmaji tadi. Iya. Sungguh menggugah buat kita semua ya, iya, terutama para peserta LSM dan juga kaum muslimin di mana saja berada. Baik, kami coba untuk berbincang-bincang kembali bersama Bung Nur Ikhwan ini. Nah, tadi setelah diselenggarakannya konferensi LSM kemanusiaan di Turki, Bung Nur Ikhwan ya, ini sebenarnya agenda yang dibicarakan apa saja sih konkretnya, Bung Nur? Iya, jadi memang agenda yang dibicarakan selama di sana adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di lapangan, kita yang ada di Suriah, di Palestina, dan di beberapa negara lainnya secara real seperti itu. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada dari beberapa LSM-LSM yang secara real memberikan bantuan. Kalau tidak salah hitung, pada saat itu terkumpul kurang lebih 4, hampir 5 juta dolar, ya, kurang lebih 50 miliar yang dikumpulkan dari para peserta ya, dari LSM-LSM itu untuk membantu ke Palestina. Jadi itu yang secara real dilakukan. Nah, ini yang menarik memang. Setelah selesai konferensi ini, Bung Fatih Ahmad. Iya. Setelah selesai konferensi tanggal 15, saya dan Dr. Henry itu tidak langsung kembali ke Indonesia. Iya, iya. Pak Agus dan yang lainnya kembali ke Indonesia, sementara kami berdua tetap tinggal di Turki. Karena rencananya pada saat itu kami akan mengunjungi kamp-kamp pengungsi yang ada di Jordan dan juga yang ada di Turki, seperti itu. Iya. Nah, kita berkoordinasi dengan IHH di Turki untuk masuk ke Suriah, ya. Masuk ke Suriah seperti itu dan melihat kondisi pengungsi di sana. Sembari menunggu itu kami berangkat dulu ke Jordan seperti itu. Hmm. Berangkat dulu ke Jordan untuk melihat pengungsi Suriah yang ada di sana. Sebenarnya di Jordan sendiri, ya, di Jordan sendiri itu banyak pengungsi, beberapa kamp pengungsi yang ada di sana seperti itu. Ada di Za'atari. Za'atari itu dekat dengan perbatasan Suriah. Itu ada kurang lebih 150 ribu orang, iya, iya, pengungsi dari Suriah. Jaraknya ke perbatasan Suriah kurang lebih menurut informasi itu hanya 5 kilo saja. Gitu. Jadi yang dekat sekali. Iya, iya, iya. Nah, lantas ada juga pengungsi yang di dekat di dengan perbatasan Saudi, Saudi Arabia. Nah, itu yang dibiayai oleh Uni Emirat Arab. Di sana ada 4 ribu pengungsi. Masya Allah. Di sana, gitu. Itu dari... berbagai negara atau mungkin dari Suriah? Dari Suriah. Dari Suriah saja. Berarti. Lantas juga ada di selain dua camp itu, ada juga pengungsi-pengungsi yang memang di luar camp. Jadi jika di camp pengungsian mereka makan, lantas segala macam kebutuhan dasar hidup mereka itu dibiayai seperti itu. Jadi makan mereka diberi bantuan beras segala macam diberi seperti itu, tenda, selimut. Tapi memang ya karakter pengungsi ya Mas Pita ya. Iya, iya. Jadi karakter pengungsi itu ketika kami sampai di kamp pengungsian Za'atari itu 200 meter dari gerbangnya itu kami melihat ada semacam pasar kecil gitu, pasar kecil yang dikerubungi kebanyakan dari mereka anak-anak. Nah, di tempat itu, di pasar kecil itu, mereka menjual kembali bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka. Boleh itu ya? Ya, sebenarnya boleh panitia itu, mungkin di sini. Ya, saya kurang tahu persis, cuman yang terjadi seperti itu gitu. Karena mereka bilang mereka butuh uang cash gitu. Entah untuk apa uang itu, tapi yang mereka butuhkan seperti itu gitu. Nah, bahkan ketika kami sampai di depan gerbangnya itu ada sebuah keluarga dari Jordan, mereka ingin menyumbangkan selimut ya, karena pada saat itu musim dingin ya, musim dingin. Begitu mereka sampai di gerbang itu, orang-orang pengungsi itu segera mengerubungi kendaraan tersebut. Maka kendaraan tersebut penuh dengan selimut, dikerubungi, lantas mereka gedor-gedor sehingga yang menyumbang itu takut gitu. Kembali lagi mereka gitu kan. Itu hingga dikejar oleh para pengungsi tersebut. Jadi karakter mereka seperti itu. Dan mereka sendiri hidup ya, bisa dibayangkan kami di Turki itu suhunya ya, di Jordan itu suhunya, karena memang salju turun cukup tebal, di Aman saja itu salju bisa setengah meter. Iya, yeah. Setengah meter ya. Sehingga sangat dingin. Mereka tinggal di tenda-tenda. Masyaallah. Di tenda-tenda yang memang sederhana. Lantas tidurnya hanya dilapisi oleh tikar dan kain seperti itu. Iya, itu iya. Suhu bisa 0 derajat, 1 derajat. Dan kehidupan mereka seperti itu maksudnya. Sangat-sangat ya, sangat menyedihkan lah seperti itu. Iya. Nah, ini kunjungan ke pengungsian ini tadi, Bung Nur ya, apakah itu juga merupakan agenda dalam konferensi itu atau mungkin memang di luar agenda? Itu di luar agenda sebenarnya, karena memang kita ya paling tidak ingin melihat secara langsung lah kondisi muslimin yang ada di sana, seperti itu. Memang di luar-luar agenda, sehingga setelah selesai konferensi, kami keluar. Kami berpisah dengan Pak Agus dan kami menetap di sana seperti itu. Untuk kurang lebih 2 minggu kami di sana. Nah, ini kami ada jumlah pengungsi ya. Jumlah pengungsi yang tersebar, jumlah pengungsi Suriah nih terutama nih. Iya, yang tersebar di beberapa negara seperti itu. Ini yang terregister, artinya yang tercatat seperti itu. Iya, iya. Jumlah pengungsi yang tersebar itu sejumlah 2.285.507 orang. Nah, yang terdiri dari di Turki ada 536.000, di Irak 206.000, di Jordan 563.000, di Lebanon 833.000, di Mesir sendiri 128.000, dan di Afrika Utara ada 17.000 pengungsi dari Suriah, seperti itu. Dan ini yang tercatat, Pak ini, Pak Fatih Ahmad. Yang tidak tercatat itu lebih banyak. Ketika sehari kami tiba di Jordan, pemerintah itu secara resmi mengumumkan, pemerintah Jordan mengumumkan bahwa ada kurang lebih 1.500.000 pengungsi Suriah yang ada di Jordan. Gitu. Sedangkan yang terregister itu hanya 563.000 di Jordan. Jadi memang banyak sekali. Gitu. Itu baru di dalam, di luar negaranya. Di dalam negaranya sendiri, mereka ini tersebar ke beberapa wilayah, ya, pengungsi-pengungsi IDPS namanya, internal displaced, ya, itu ada 6.500.000 orang yang tersebar di beberapa wilayah di dalam Suriah. Nah, kondisi mereka ini sangat memprihatinkan dan memang perlu bantuan seperti itu. Kami tidak berpikirlah ini konflik antara siapa dan siapa, tapi yang jadi korban di sana itu adalah kaum muslimin. Bayangkan sebuah keluarga 6, karena di Arab itu kan banyak sekali ya, satu keluarga itu bisa punya 5-6 orang anak. Itu ya, tinggal di satu tenda di situ. Tinggal di satu tenda, kondisinya dingin seperti itu gitu. Bahkan kami dengar ada kabar tuh ada orang anak-anak ya yang meninggal karena kedinginan, mati beku gitu. Jadi sungguh luar biasa gitu. Mereka di pengungsian sendiri tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain. Mereka hanya diam di situ, makan, tidur, segala macam hanya di situ, seperti itu. Karena di negara Jordan memperketat lah, seperti itu. Gitu. Iya. Gitu kondisinya, Mas. Masya Allah ya. Jadi secara tidak langsung dengan informasi apa yang disampaikan oleh Insinyur Nur Ikhwan Abadi ini, tentu ini menjadikan satu tambahan informasi buat para pendengar setia Radio Al-Fata di manapun berada. Baik, ketika kunjungan ke kamp pengungsian ya, baik di Turki dan Jordan, ini apa yang terpikir di benak hati Bung Nur Ikhwan kala itu? Ya, kami berpikir, Masya Allah ya, betapa muslimin ya, di tempat itu begitu menderitanya, maksudnya. Konflik yang ada di Suriah seperti itu memang menghasilkan korban kaum muslimin itu sendiri seperti itu. Jadi kaum muslimin itu sendiri yang jadi korban seperti itu. Sementara di dalam sendiri ya, itu ada konflik antara pemerintah Bashar Assad dan oposisi seperti itu ya, oposisi. Nah, oposisi sendiri itu terpecah sebenarnya. Ada Jabhah Nusrah yang kaum mujahidin, lantas ada kaum sekulernya. Iya. Lantas juga ada siapa lagi? Al-Qaeda ya. Ya. Dan sesama mereka ini sendiri sebenarnya saling gesek seperti itu. Jadi kami dengar kabar di sana pada saat ada konferensi itu, kami berada di Turki, antara Al-Qaeda dan Jabhah Nusrah ini saling serang. Itu oposisi yang menentang Bashar Assad. Jadi memang muslimin ini dipecah belah gitu. Setelah dia pecah ya, mereka menentang kekuasaan Bashar Assad dengan oposisinya, oposisi sendiri terpecah belah dan ribut di internal mereka. Maka ketika kami wawancari salah seorang dari pengungsi Syria yang dia mengungsi ke Turki, kami tanya bagaimana sih kondisi di sana. Dia bilang ya rumah saya hancur dibombardir oleh Bashar Assad, seperti oleh tentara Bashar Assad. Saya bukan tidak ingin berjihad di sana. Saya bukan tidak mau seperti itu, tapi ketika saya mengangkat senjata untuk berjihad, dia bilang, ya, tentara-tentara itu saudara-saudara saya juga gitu. Sehingga kalau saya ikut menyerang itu, ya bikin suasana tambah kacau, sehingga lebih baik saya mengungsi. Dan perlu Anda ketahui, saat ini ya, Israel dan Amerika hanya tinggal menonton saja. Masya Allah. Ya. Di antara penduduk Suriah, ya, pemerintah dan penduduk Suriah itu saling baku hantam seperti itu. Israel dan Amerika melihat mana nih seperti itu. Sehingga ketika salah satu dari mereka lemah itu akan dihantam oleh Israel atau Amerika. Gitu. Yang diuntungkan dari konflik ini adalah Israel dan Amerika. Gitu. Karena Israel memang selama ini ya zahirnya ya kita tidak bicara di belakang. Yeah. Suriah ini memang banyak membantu Palestina, banyak membantu Palestina dan juga pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di Kem Yarmuk itu difasilitasi oleh pemerintah Bashar Assad sendiri. Walaupun belakangan memang Bashar Assad memborbardir pengungsian itu seperti itu. Tapi secara global yang diuntungkan dari konflik ini adalah Israel itu sendiri seperti itu. Begitu. Iya. Baik. Dengan adanya informasi tersebut ya. Ini terutama ya di negara-negara konflik. Ini tentu tidak terlepas dari kaum muslimin ya, Bung Nur ya. Iya. Nah, sedangkan saat ini itu Islam, kaum muslimin itu sering mendapatkan kecaman-kecaman. Iya, juga iya. Seolah-olah sebagai apa ya, selalu dipojokkan. Iya. Nah, kemudian juga dihubung-hubungkan dengan teroris. Iya. Nah, ini yang kita sering dengar. Nah, iya. Nah ini kalau menurut pendapat Bung Nur sendiri bagaimana ini? Iya, jadi memang sangat ya konspirasi sekali ya memang hal yang terjadi sekarang ini. Ketika contoh saja ketika kita membantu Palestina, kita membantu orang-orang di Suriah, ya kita dipojokkan dengan stigma-stigma itu. Iya. Gitu. Sehingga orang-orang yang non-Muslim, bahkan orang-orang Muslim sendiri itu sehingga jadi takut seperti itu. Mau dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai yang ingin membuat onar gitu. Padahal sebenarnya yang menjadi korban itu kaum muslimin seperti yeah. itu. Bisa dilihat saja faktanya saja seperti itu ya. Yang terjadi di Afghanistan itu kan yang jadi korban kaum muslimin. Berapa juta kaum muslimin yang dibantai oleh Amerika di sana. Iya kan? Lantas juga di Irak. Setelah tumbangnya Saddam Hussein. Itu berapa juta muslimin yang dibantai oleh Amerika di sana. Dibantai bukan hanya bukan tentaranya saja, tapi kaum musliminnya dibantai. Kita tahulah fakta itu semua. Nah, tapi ini yang dipelintir oleh media. Seolah-olah yang jelek itu ya muslimin, diberikan stigma teroris, menghancurkan. Padahal kalau kita lihat fakta yang ada di lapangan seperti itu, yang membunuh orang terbanyak itu ya orang seperti Amerika itu. Gitu. Masya Allah. Jadi memang kita harus berhati-hati ya, ini zaman terus terang saja penuh dengan fitnah. Kalau tidak berhati-hati, kita tidak menjaga akidah kita, kita tidak menjaga lisan kita, kita tidak bisa mendeteksi siapa sih sebenarnya musuh kita. Nah, itu sangat berbahaya. Karena memang sangat sensitif di antara muslimin sendiri kita bisa tahu ya, saling gesek ya, saling menyerang seperti itu. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Kita harus bisa benar-benar tahu siapa kawan dan siapa lawan seperti itu. Iya, baik Bung Nur Ikhwan. Kami coba untuk kembali tadi ke tentang pengungsian tadi. Ya. Ini setelah Bung Nur Ikhwan langsung terjun ke lokasi ya, menyaksikan sendiri. Ya. Para pengungsi tersebut yang apa tadi sudah disampaikan kan memang cukup memprihatinkan. Ya. Nah, ini kesan utama yang tersirat mungkin di hati Bung Nur Ikhwan ini ketika kunjungan ke camp, ini ada nggak? Seperti apa kalaupun mungkin kesan utamanya? Iya, sangat-sangat sedih ya. Sangat sedih dan ya saya beristighfar kepada Allah. Gitu. Bahwa memang kalau kita bandingkan dengan kondisi kita yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu kita di Indonesia jauh-jauh lebih beruntung. Ya, jauh lebih beruntung. Kenapa? Kita di Indonesia bisa tidur dengan nyenyak. Iya. kita bisa makan dengan enak seperti itu. Sesusah-susahnya orang di Indonesia, dia masih bisa bekerja, masih bisa mencari penghasilan. Tapi ketika saya menyaksikan orang-orang di sana, mereka jadi pengungsi, yang mereka bisa lakukannya tidak ada. Ya, tidak ada. Mereka tidak bisa mencari bekerja, mereka hanya seperti itu. Dan mereka tinggal di pengungsi itu, Pak Fatih Ahmad, ya, mereka seperti di penjara sebenarnya. Kebebasan itu tidak ada. Mereka tidak bisa pergi ke sana kemari. Karena ketika keluar dari pengungsian itu, mereka tidak diperbolehkan waktu itu. Nah, ini yang memang harus kita syukuri untuk para pendengar Radio Al-Fatah, ya, khususnya muslimin yang ada di Indonesia, ya. Kita syukuri nikmat ini, nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita bisa sholat berangkat dari rumah ke masjid dengan aman gitu. Saya pada waktu di Gaza, Pak Fatih Ahmad, itu ketika terjadi perang, untuk sholat di masjid aja betapa susahnya. Ada seorang teman itu, dia seorang muazin di masjid, Allah yarham, semoga Allah menerima, ya, beliau sebagai syuhada. Amin. Dia seorang muazin, ingin berangkat sholat asar untuk memandangkan azan di masjid. Pesawat Israel begitu ngelihat orang itu muazan mau berangkat dari rumah, itu dibom orang itu, masya Allah, meninggal. Itu. Nah, itu seperti itu, untuk sholat dari rumah ke masjid saja itu di bawah ancaman bom seperti itu. Nah, kita yang ada di Indonesia, subhanallah, ya, seperti itu, aman, kita mau sholat mudah seperti itu. Jadi harus kita syukuri itu nikmat yang dari yang diberikan oleh Allah. Iya, baik Bung Nur Ikhwan, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilihat secara langsung oleh Bung Nur Ikhwan dan juga mungkin rekan-rekan Bung Nur Ikhwan kala itu, ini akan bisa menjadikan satu pelajaran tersendiri, ya, untuk kita berintrospeksi diri dan juga untuk berjihad ke depannya. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menolong saudara-saudara kita yang sedang berada dalam pengungsian, terutama di negara-negara yang sedang berkonflik, begitu ya Bung Nur, ya. Baik. Nah, kembali untuk konferensi tadi, Bung Nur, ya. Ini kan tentu setelah konferensi itu selesai, dengan ditutupnya konferensi ini, tentu ada hasil-hasil yang tentu dibawa pulang oleh masing-masing NGO ke negaranya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih hasil dari konferensi tersebut secara garis besarnya? Iya, secara garis besar memang yang pertama, para LSM di konferensi tersebut bersepakat akan terus fokus, ya, membantu, mengerahkan segenap tenaga untuk membantu kaum muslimin, ya, khususnya di negara-negara yang dilanda konflik seperti itu. Bantuan-bantuan yang bersifat kemanusiaan seperti itu. Selain itu juga kita juga diberikan masukan, ya, materi untuk lebih memperkuat humanitarian diplomasi. Jadi diplomasi kemanusiaan begitu. Karena pada saat para LSM-LSM ini akan masuk ke sebuah negara seperti itu memang dipersulit seperti itu. Sehingga memang setiap NGO diharapkan harus punya pengetahuan untuk tentang humanitarian diplomasi, ya, seperti itu. Gitu. Lantas yang selanjutnya diharapkan bahwa setelah konferensi ini akan terus diadakan penggalangan dana oleh LSM-LSM yang hadir dan segera menyalurkan ke daerah-daerah konflik seperti itu. Dan insya Allah pada saat itu juga Mercy, ya, yang diwakili oleh Dr. Henry Hidayatullah, memberikan kesanggupan, ya, untuk sebagai tuan rumah pada konferensi yang ke-6 yang insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta. Tapi ini masih menunggu lagi persetujuan dari dari OIC, ya, dari OKI sendiri untuk memberikan persetujuan. Karena pada tahun 2015 yang akan datang, dari Libya sudah menyanggupi untuk menjadi tuan rumah seperti itu. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Indonesia, ya, Indonesia bisa menjadi tuan rumah di konferensi yang ke-6 yang akan datang seperti itu. Ya, Baik, Bung Nur. Nah, tadi kita telah dengarkan bersama penyampaian dari Ustadz Agus Sudarmaji juga, ya, bahwa setelah kembali ke negara masing-masing, perwakilan-perwakilan dari NGO ini akan bekerja, dan itu pun juga terkoordinir oleh perwakilan masing-masing, kemudian juga nanti menyatukan persepsi dan kesepakatan terutama tentang bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda konflik, terutama untuk di daerah-daerah pengungsian. Nah, kalau Bapak Agus Sudarmaji tadi mewakili dari NGO Aksa Working Group di Indonesia, nah, kalau Bung Nur Ikhwan Abadi ini kan mewakili dari kantor berita Mirat News Agency, MINA. Nah, ini harapan ke depan seperti apa kalau dari sebuah kantor berita yang tentu ini akan memberikan informasi-informasi, berita-berita yang tentunya update dan sesuai dengan jujur keadilan. Betul. Seperti apa? Ya, jadi memang sebuah kantor berita itu sangat, apalagi kantor berita Islam, ya, memang sangat dibutuhkan di era seperti ini. Gitu. Kita di Indonesia saja tentang isu Syriah saya contohkan, ya, itu memang informasi-informasi yang ada sangat sedikit seperti itu. Nah, sehingga diharapkan MINA ini ke depan ya, insya Allah bisa menjadi corong kaum muslimin lah, ya, untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Berita-berita yang disampaikan itu memang berita-berita yang memang benar-benar terjadi dan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Nah, juga diharapkan kepada apa namanya para pewarta MINA ya, untuk bisa lebih belajar dan mengasah diri seperti itu. Dan memang ini sangat diperlukan untuk mengirim wartawan-wartawan MINA ke daerah-daerah konflik ya. Iya. Daerah-daerah konflik untuk mengasah kemampuan mereka seperti itu. Ya, ini yang kita harapkan lah ke depannya seperti itu. Karena memang bertugas di daerah konflik itu membutuhkan seni tersendiri seperti itu ya. Tidak tidak semudah ketika kita meliput berita misalkan di Jakarta atau di tempat-tempat lainnya yang ada di Indonesia gitu. Gitu. Iya. Gitu. Baik, Bung Nur Ikhwan, karena keterbatasan waktu jualah yang tentunya ini akan menyudahi di acara dialog siang kita di Radio Alfata. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada ya sebatas pesan-pesan yang akan disampaikan untuk para NGO-NGO dan juga kaum muslimin yang tentunya ini akan bisa memfulati hasil dari konferensi tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Nur Ikhwan. Kami persilakan. Ya, yang pertama ya, kita harus terus berjuang. Kita harus terus berjuang dengan jiwa dan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia yang sedang tertimpa musibah, ya, baik itu oleh bencana alam ataupun karena konflik seperti itu. Nah, kita yang ada di Indonesia ini khususnya seperti itu, kita harus terus melakukan usaha-usaha, melakukan jihad ya. Karena Allah sendiri memerintahkan jihad itu memang dengan harta dan raga gitu. Ketika kita belum mampu untuk berjihad dengan anfus ya, dengan jiwa kita, ya berjihadlah dengan yang ada, dengan diri kita. Jihadlah dengan harta seperti itu. Karena memang salah satunya memang seperti itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita terus ya, terus, dan kita akan terus senantiasa mengkampanyekan seperti itu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia. Dan ini memang sebuah misi mulia seperti itu. Kita khususnya ya, kita sudah dikenal banyak orang, kita sudah ya ke beberapa negara di Timur Tengah dan untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, kita tingkatkan lagi seperti itu maksudnya. Iya, baik Bung Nur Ikhwan Abadi, waktunya telah disisihkan bersama kami di Radio Al-Fatah. Semoga apa yang sudah Bung Nur Ikhwan paparkan dalam acara dialog siang kali ini menjadikan tambahan informasi buat para pendengar Radio Al-Fatah dimanapun berada. Dan tentu ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang soleh. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, dengan demikian maka usailah sudah. Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda di acara Dialog Siang Radio Al-Fatah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi kepada Bung Nur Ivan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Fatih Ahmad bersama Insinyur Nur Ikhwan Abadi menemani kebersamaan Anda. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.